Di malam sunyi, daku sendiri terpandanglah lukisan diri. Dalam lukisan aku tertawa, mata bersinar penuh bahagia. Makin ku pandang, makin menjadi kepedihan di dalam hati. Air mataku deras menetes, ingin bertanya walau tak terjawab. Mana hatimu, keadilanmu belum puaskah melihat deritaku? Satu salah, semua salah. Kau abadilah lukisan diri, tu kenangan anakku nanti. Rela begini asal anakku kan bahagia seperti lukisan diri. Mana hatimu, keadilanmu belum puaskah melihat deritaku? Satu salah, semua salah. Kau abadilah lukisan diri, tu kenangan anakku nanti. Rela begini asal anakku kan bahagia seperti lukisan.